Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Nasuhu ibad sami'a. Terus ini jami kan sih rada cepat terjami gue. Oke, buat ini. Jam 2 lebih 4 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Jam 10 lebih 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa ta'ala bihi wa bi'ulumihi wa adda alaina bi barakatihi wa asrarihi fit dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sohibah 5 Duki Makolah Al-Makolatul Asiratun. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Makolatul Kaimakolah Al-Asiratun kang kaping 10 iku ambak dzuhati saking makolah saking setengahe pira-pira wong kang zuhud wahum utai zuhad orang-orang zuhud iku alladzi wong yahtaqaru iku alladzina wong akeh yahtaqaru kang padha milang-milang ino utawa meremehkan meremehkan sapa alladzina ngremehne ad-dunya ing dunya walam yubalu lan ora merhatekake sapa alladzina biha kelawan dunya bal akhadhu balik padha ngalap sapa zuhad utawa alladzina minha saking dunya ngalape qadru daruratihim ing kadar darurate alladzina ing kadar darurati alladzina iki sak derenge bahas makolae atau pengendikanane zuhad Nikali Imam Nawawi di sedikit dijelaskan zuhad adalah jamak dari orang dari zuhud, yakni orang-orang yang meremehkan atau tidak menganggap penting dunia dan tidak peduli dengan dunia, dan mereka ini mengambil dunia hanya sekadar kebutuhan darurat. Darurat niku lek gak mangan terus malah jadi loro akhirnya maem. Tapi gak sampe larep leren dan seterusnya. Artinya wong-wong sing hatinya tidak sampai dunia tidak sampai masuk kepada hatinya. Man utai sapane wong ngendikane zuhad iki isine ngendika. Man utai sapane wong iku adzanaba nglakoni dosa. Nglakoni dosa sapa man? Zamban ing dosa. Zamban ing dosa. Se ai tahmiluhu tegese nanggung sapa man ai tahmiluhu tegese nanggung sapa man wa huwa utaiman iku yadhaku geguyu sapa man ai walhali tegese tingkah ai walhali tegese lan tingkae ana husnune man iku yafrohu bungah sapa man bungah-bungah bintah milihi kelawan nanggung zamban bintah milihi kelawan nanggung zamban iki sakare katang diri katang banter katang iki kan ya ngendikane sinten Zuhad, barang siapa melakukan dosa terus dia bangga tertawa-tawa bangga fa innallaha maqsuna gusti Allah iku yadkhiluhu bakal mlebokake sapa Allah iman mlebokake annaro ing neraka wa huwa hale utaiman iku yabki wong kang nangis orang yang melakukan dosa terus guyu cekakaan bangga maka Allah akan memasukkan ke nerakanya dalam keadaan menangis li anna haqqahu krana suruni hakiman ayyan iku di anak aku pernah setune hakiman man sing ngelakoni dosa iku ayan dama engyeto ketun sopeman wayas taufir lan nyuwun ngapura sopeman wayas taufir lan nyuwun ngapura sopeman Allah ing Gusti Allah Taala lidalika krono arai mengkono zamban seharusnya lek nglakoni dosa wayahe getun istighfar teng Gusti Allah. Lah kok malah bangga-bangga. Keren anggite. Wih, keren aku kendel. Oh, niki mangke akan menangis-nangis nanti. Waman utawi sapa dong kebalikannya? Waman ata'a wa huwa ya beki. Waman utawi sapa ne wong iku ata'a, taat sapa man wa huwa hale utawi man iku ya beki. Nangis sopoman ngendikane ditafsiri Mbah di terangne Mbah Nawawi nangisi wau hayaan krono wirang atau izin minallahi taala saking Allah taala wa khaufan lan wedi minhu saking Allah taala wedi ala taqsirihi ing atase pepekone man fi tilka taati ing dalem mengkono-mengkono taat fa innallaha mongko sune Allah taala iku yadkhiluhu bakal manjingake sapa Allah ing man al jannata ing swarga wa huwa hale utawi man iku yadhaku bungah guyu bungah sapa man ayafrahu tegese bungah sapa man ghoyatal farhi kelawan atoke bungah pol-pole seneng li husuli madlubihi krono hasile perkara kang den supreh oh disupreh man enak hak lumer li husuli madlubihi krono hasile perkara kang den supreh man wa huwa utawi matlub iku abdullahi taala pengaturane Allah taala titik ngendikane makolahnya orang-orang zuhud dimentikahnya barang siapa yang melakukan dosa atau menanggung dosa sedangkan dia tertawa-tawa maka Allah akan menjerumuskan atau menjatuhkan orang itu ke neraka dalam keadaan menangis. Begitu juga kebalikannya waman atau wahwa ya begi barang siapa yang melakukan taat sedangkan dia dalam keadaan menangis. Mungkin menangis oleh banawi nyarei nangis krono izin teng Gusti Allah seharusnya iso luwih api atau khauf takut ala taksirihi ing atase pepeko utawa sembronone ning ibadahe wong niku misale urung iso khusu urung iso ikhlas terus akhirnya nangis atau versi sakniki lho cara kula nangisnya karena terpaksa contoh ya pondok nggih taat isu-isu digugah iki paksotani wah susah sampai nangis nangis pun gak usah khawatir kalian nanti fa innallaha ta'ala yadkhiluhu aljannata wa huwa yadhaku. Orang-orang yang taat walaupun keadaannya nangis berat ini nanti oleh Allah akan diganti dengan dimasukkan ke surga dalam keadaan yang sangat bahagia. Muka-muka IDW termasuk. Allahumma amin. Wal maqalah al-hadi ta asara kang kaping 11 iku an ba'dil hukamahi saking sebagiane pira-pira hukama ahli hikmah ayil auliyahi tegese pira-pira wali. Hukama itu biasa diartikan dengan walinya Allah. Latah ngendikane hukama la tahriku adzunuba sihor la tahriku ojo podo ngremehake sira kabeh la tahriku ojo podo ngremehake sira kabeh adzunuba ing pira-pira dosa asihor kang cilik. Kalian jangan pernah meremehkan dosa kecil. Aila ta'adda tegese ojo milang-milang. Sebenarnya ini kuano diwas terus. Aila ta'adduha tegese ojo milang sopo siro kabeh ing sihor ing duso cilik. Siro milang sihoron ing perkoro cilik. Sihoron ing perkoro cilik. Ngendikane para waline Gusti Allah, jangan kalian meremehkan dosa kecil. Artinya menganggap kecil, menganggap dosa kecil itu perkara kecil. Fa innaha mongkostuhune sihor dosa-dosa cilik iku tatasyab iku tatasyaba. Pang-pangan utawa tumbuh, ngoten iki maknane sing gampang ta. Cukul utawa tumbuh. Makna asline tata sya'aba niku pang-pangan. Tata sya'aba cukul utawa tumbuh minha saking sihor apa adzunubu dosa al-kibaru kang gedhe. Karena orang-orang yang meremehkan dosa kecil ini, sebenarnya orang ini mulai merangkak menuju melakukan dosa besar. Dosa cilik itu katang, dosa cilik itu katang. Termasuk tentang sulamun najah, itu maksiat cilik itu mundur-mundur sholat. Artinya kalau boleh ada sholat itu dari sakit awal, jadi istighfar ya astagfirullahaladzim. Ojo sampai bangga, ojo sampai ngeremeh nih. Alah rapopo. Uang-uang sing ngeremeh nih ini biasanya akan menuju ke melakukan dosa besar. Wa'idun lan halimalih ngedikane di Mbah Nawawi. Rubama yakunu terkadang ono apa ghadabullahi bendune Allah Ta'ala fi tilkasihori ing dalem mengkono-mengkono dosa cilik. Dan jangan-jangan dikhawatirkan ghadabnya Allah itu ada pada ketika kita melakukan dosa kecil. Karena ghadabe Allah oleh rahmat Allah ini boten mesti. Teng awal-awal Idris mempelajari tentang rahmat, ngoten nggih. Allah niku moro-moro ngrahmati teng Imam Ghazali ketika Imam Ghazali napa? Nglakoni perkara cilik, kebaikan kecil, yakni ngalai gak nulis sik gara-gara enten laler sing mimik teng mangsine. Ngoten nggih? Niku teng Nasuhul Ibad nggih. Lelek teng mriki kitab yang datang kita kusmuriyah. Contoh rahmatnya Allah niku kepada Sayyidina Sinten? Sayyidina Utsman apa Umar? Sayyidina Umar ya. Sing suatu ketika jalan di gang kecil, terus ini arek cilik dolanan prit di kareti opo di alah semua tadi kula sama maklum lah ya. Kuwatah wong kawulan kecil sing disumbuh lah sing di nopo iku terus melas. Terus moro wis le mbrete angsal tak pek. Oh yo ampun wis tak tumbas e. Ampun wis tak tumbas sampe rego dobel telu. Oh iya nggih tumbas aku. Terus sampe dicuri. Gara-gara hal sepele niku moro-moro rahmate Allah tercurahkan. Lah akhirnya terus dadi kebuka kabeh. Begitu juga ini contoh sanad yang kita pelajari ini Niki kitab Nasihul Ibad ini merupakan yang disarai Imam Nawawi tengah ini. Niki sebenarnya makalah atau kitab kecil karangannya Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani atau terkenalnya siapa? Ibnu Hajar. Tahu ceritanya Ibnu Hajar? Nggih. Nggih, sing ketika santri sing rodok dedel, ngoten ya, singkatnya lah rodok dedel terus putus asa. Duh, kanca-kanca wis padha iso dol imriti Alfia wis padha apal aku rum iso-iso angel, terus aku tak balik kan paling gak cocok aku anu. Lah ketika pulang terus melampah terus udan ngiyup tembone ana apa gua atau di teng gunung lah istilahnya ketemu nang gua terus pas ngiyup niku didelok ya di sawang-sawang lho watu ku kok iso sampai dekok jadi enten watu gede niku sampai dekok nih. Dan itu kan wayu-wayu udan kan semerut kena tetesan banyu tes pas dekokan terus dia menang. Nah yo, waktu kayak mau matose lho, niku ketetesan. Ketetesan pokok ajek, niku iso berlubang. Lah sampean sering sorot nggih? Karang-karang di laut, apapun itu, contoh sampean delok pating ngarep niku. Lek kena gerujukan banyu, niku lah rusak patinge. Ngoten nggih? Saatose pripun tapi lek continue, niku pasti akan rusak. Musuh lembutnya air. Dahne atiku tuh akalku ini tak kira saatos waktu. Masuk dong aku lek ditetesi terus ilmu masuk gak masuk aku balik malah ke pondok jadilah orang paling ngalih di pondoknya ngoten nggih jadi balik malah pun itu sekilas mawon terus wal makalah itu juga loh jadi pun gimana ya jadi wala kabirotan la sohirotan ma'al isor wal makola yeah. Bismillahirrahmanirrahim sebetulnya wal makola tu tai makola hasan ya ta'al salatan kaping rolas iku anin nabi sallallahu alaihi wasallam ini saking jeng nabi ngendikani la sohirotan ma'al asror la sohirotan orang duso cilik iku maujud ma'al isrori sartaning langgengake sohiroh ma'al isrori sarta nenglandungake sohiroh tidak akan disebut dosa kecil ketika dosa kecil itu dilakukan secara terus menerus hati-hati ya fahimnaha mengkostune sohoir sohiroh fahimnaha mengkostune sohiroh bilmawa dibati kelawan ngelanggengake alaiha ing atase sohiroh iku ta'zimu dadekake iku ta'zimu dadi fatasayyara mongko tegese dadi apa sohiroh kabirotan ing dosa gedhe gara-gara dosa cilik lek dilakoni itu ngurus menerus maka menjadi dosa besar wa idzan lan halimali anaha satuhune sawira ala asmil istida matiha ing atase nejo nglanggengake sawira ing atase nejo nglanggengake sawira iku tasiru dadi apa iku tasiru dadi apa sawira dadi iku kabirotun dosa gede kok niat dilanggung nih maka menjadi dosa besar fa inna niyatal mar'i mongko sune niate awah-awahan siji fil ma'asi yang dalam maksiat iku kanat ono apa niatul mar'i ono iku maksiat dan maksiat wala kabirotan lan ora ono dosa gedhi iku maujud wala kabirotan lan ora ono dosa gedhi iku maujud halal istighfari sartane istighfar ayat taubati tegese taubat bisyuru biha kelawan pira-pira syarate taubat Fa'innat taubata mengkosdune taubat iku tamhu melebur apa taubat melebur asarul khoti ati ing labete atau bekase keluputan asarul khoti ati ing bekase atau labete keluputan wa ingkanat lan senajan ono apa khoti ah ono iku kabirotun duso gedi. Ono iku kabiro tundu so gedi titik ngendikan injeng Nabi la sohiro ta'am al isror wala kabiro ta'am al istighfar. Tidak disebut dosa kecil ketika itu dilakukan secara kontinu, secara terus menerus, walaupun itu sebenarnya dosa kecil. Dan tidak pula dianggap dosa besar kalau selalu dibarengi dengan istighfar ay taubat, artinya taubat disuruh dia kelawan syaratnya taubat. Syaratnya taubat itu apa? Apa? Syaratnya taubat macam-macam ya. Simpelnya garis besarnya ada tiga sing masyhur nanti kami apa? Sahabul Fadil al-Jalani itu nomor siji nadmu ketun. Dosa niku kudu diketuni ya, nggih. Aja sampai gak ketun, gak aja sampai gak bangga. Jadi nomor siji niku ketun. Nomor kalih niku mboten nglakoni malih. Mboten napa? Nglakoni malih. Nomor 3 janji ngindari dosa niku. Sing gak nglakoni kanthi istighfar, terus janji mboten nglakoni malih. Niki salate taubat setidaknya ada 3 niku. Oleh sing sunai kathah ya, atus taubat dan lain-lain. Niki dosa gedhe, niki mawon iso gak dadi dosa gedhe lek disartani kalih istighfar. Dan dosa cilik iso dadi gak dosa cilik, artinya dadi dosa gedhe gara-gara dilakoni terus menerus. Ruya rawa riwayatake hadzal hadis saking iki hadis sapa Ad-Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbas saking sahabat Ibnu Abbas lakin ya takut dam angin tetapi ini dinyinake sinten Ibnu Abbas al jumlah tal akhirah yang jumlah akhir anil awali ngalahake nyata jumlah awal. Artinya hadis ini diriwayatkan sebenarnya di redaksi lain yang jumlah akhir itu di awal. Jadi wala kabiro ta'am al isghor malah wala kabiro ta'am al istighfar la sohiro ta'am al asror dibalik mawon. Wal makalah asali satu ansar orang kaping telulas asali satu ansar orang kaping telulas iku kila dan ketika ake hamul arifi utawi sejone wong kang ma'rifat billah iku asanaku ngalem Allah iku asanaku ngalem Allah memuji Allah ngalem ayy muradul arifi tegese perkara kang den arepake wong kang ma'rifat billahi kelawan Gusti Allah iku asanahu ngalem apa kok ngalem ya sing ngalem to ngalem memuji Allah ing atase Allah taala ngaleme bi jamili sifatihi kelawan baguse pira-pira sifate Allah wa hamuz zahidi utawi sejone wong kang zuhud pira-pira wong kang zuhud wahamuzahidi mufrad ya wahamuzahidi utawi sejane wong kang zuhud iku addu'a doa meminta sesuatu ail ai muradul ma'ridi ai muradul kesetai perkara kang den karepake ai muradul mu'radi tegese perkara kang den karepake tegese perkara kang den karepake wong kang mingu anizaidi saking bondo ala qadri hajatin ing atase kadar hajat atau sak kebutuhan minat dunia saking dunya bikolbihi bikolbihi kelawan atine zahid iku addu'a du'a wahuwa utawi du'a iku attadurru'u dpdp ilallahi maring ilallahi ta'ala maring Allah ta'ala dpdp merendahkan diri bisu'alin kelawan nyuwun bisu'alima kelawan nyuwun perkoro indahu indalem ngarsane Allah ta'ala minal khairi bayani minal khairi saking perkoro kang bagus li'anna nomor 6 li'anna hamul arif prostuhune sejone wong kang ma'rifat iku rabbahu pangerane arif iku rabbahu pangerane arif la sawaba ora ganjaran wala jannata lan ora swarga wa hamu zahidi utawi sejone tujuane tujuan utamane zahid wong kang zuhud iku nafsuhu awak dhewene zahid iku nafsuhu awak dhewene zahid ai manfaatu nafsihi tegese manfaat awak dhewe ne zahid minas sawabi saking ganjaran bayane manfaat minas sawabi saking ganjaran wal jannati lan swarga fa faroko mongko den pisahake bainaman ing dalem antarane wong hamaduhu kang utawi sejone man iku al khururi widodari kang meloloh meloloh matane iku al khurur iku al khururu widodari kang meloloh meloloh matane waman lan wong hamatuhu kang utawi sejone man iku rofkus saturi kebukae piro-piro aling-aling kebukae piro-piro aling-aling titik makalah niki rada jeru nggih makalah niki rada tingkat tinggi dadi ngeten singkatnya ngoten kurang lebih ngeten Hamul Zahidi hamul arif asana wa hamul zahid addu'a. Tujuan utama seorang yang ma'rifat wali-wali Allah niku adalah memuji Allah, pokok muji Allah, pokok muji Allah. Sedangkan tujuan utama seorang yang zahid, orang yang zuhud, meremehkan dunia kecuali hanya mengambil sak cukupi atau sak kadar daruhat niku, niku adalah doa mencari sesuatu. Jadi niki ngeten nggih, maksudnya niki kalih anu cobi dibandingne, tapi artine niki sami-sami yang sae derajatnya. Cuman kalau dibandingkan nih, terus niki kalih banawi langsung diterangne nggih. Maka disinilah nanti beda. Endi wong sing golek mas ibadah krana iming-iming bidadari kalih endi wong sing ibadah krono pingin kebuka hijab. Hijab niku ngeten. Hijab niku rukus satur niku kebuka satir. Satir hijab maring ngati Allah. Ma'rifat bil billah. Lha niki mangke bedone ngoten maksude nggih. Tapi niki tiyang sae kabeh. Al-arif niku wong sing ma'rifat billah atau biasa niki atau biasa disebut orang yang ahli hikmah atau hukamah atau wali Gusti Allah. Niki mulane sama gak sanggup mulai enek wali kok dunyane kata kalau piye ini biasa ya. Wali itu nggih mesti zuhud, wali mesti zuhud. Sedangkan orang zahid itu belum pasti, belum tentu sampai kepada derajat al-arif, ngoten nggih. Mulane ku lek wong zuhud niku kepingin zuhud krono DP-DP teng Gusti Allah, terus tujuannya biar doanya dikabulkan dan nanti wis minggunya tirakat somben surga ben entuk bidadari. Ngoten wae nggih. Entuk bidadari sing motone blolok-blolok artine sing kuwayu. Dan sedangkan orang yang arif itu bukan itu, bukan material. Wong arif niku niku la sawaba wala jannata. Orang yang al-arif billah niku bahkan pada tingkatan orang golek ganjaran tur orang golek surga. Cukuplah dengan Allah saja. Aku pokok Allah ridho wes sah paring-paring. Ngoten niki tingkatane orang-orang sing ma'rifat billah. Jadi sampai gak medulekne ganjaran kalih gak medulekne surga. Nah, mulane ku lek zahid niku tingkatane syariat, lek napa arif niku tingkatannya orang yang hakikat. Wal maqalah arabiata asyara. Ya semoga-moga kabeh ayo sing ngaji oleh barokah iki dadi wong sing zuhud, dadi wong sing al-arif billah. Bi barokatil Fatihah. Alhamdulillah masyaallah wa jazakallahu khairan. Keranten wong lek zuhud, wong niku lek zuhud bakal disenengi menungso lan disenengi Allah. Contoh praktek ya, sampeyan kok dari wong zuhud enek lawuh barek siji sampeyan di kondone sampeyan terus kromo sampeyan zuhud wis lawuhi sama tangan kan aku sepokoknya sing penting potong buka lora atau tak mangan segotok wis cukup contoh nih kira-kira disenengi gak di kondone disenengi gak kali Gusti Allah gak disenengi ini wong zuhud. Menurutku wong zuhud itu disenengi Allah dan disenengi menungso itu zuhud. Lek al-arif niku tingkatane wis gak golek seneng menungso. Tapi mek sing disenengi Gusti Allah iki padha-padha derajate padha-padha dhuwur. Wal ma qala harab. Tapi wong niku lek sangkut pada tingkatan al-arif ya, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Hidupnya selalu bahagia. Hidupnya selalu bahagia, tidak pernah khawatir. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dia tidak pernah merasa khawatir dengan apa yang terjadi di depan mata atau yang dilakukan oleh Allah atau takdir yang telah berjalan. Dan wala khaufun gak khawatir walahum yahzanun, dan hatinya tidak pernah susah walaupun kena musibah. Ini wong-wong sing ma'rifat billah. Wal maqalah ar-rabi'ata asyara kang kaping 14 iku anda den hukamai setengah saking piro-piro hukama. Sinten hukama berarti orang yang beberapa jamae hukama piro-piro wong kang ahli hikmah sing sadurunge disebut sebagai wali ya. Ayat bahat kese ai adbahal qulubi tegese piro-piro dokter yati. Ai adbahal qulubi tegese piro-piro dokter yati. Wahum utawi hukama dokter-dokter hati iku auliyahu piro-piro waline Allah. Iku auliyahu piro-piro waline Allah. Lainnya tadi ini contoh ya, ini berbahas zuhud kalih al-arif. Wong-wong lek waline Gusti Allah niku sing digandani perkara batin, prioritas. Lek wong syariat niku sing digandani perkara zahir. Ngoten nggih. Salat sing apik ya tutup aurate, ngepandi putih, nganti wangen-wangen, sunah siwakan. Niku syariat perkara napa? Perkara zahir. Ngoten nggih, perkara zahir. Lek hukama para al-arif niku sing niku dokter hati, dokter hati. Se awakmu wis macak kelambian putih siwakan, kuwi gigi siwakanmu kelambianmu kuwi krana wong ben dileng apa krana Gusti Allah. Nah niki garapane sinten? Wali. Ngoten nggih. Mulo sing sae napa sing sae kali-kali jalan. Sing sae kali-kali jalan. Lek sampeyan mlaku batine tok, yo hire mboten jalan biasane dadine fitnah. Ini hati-hati nggih. Dan santri ini kudu loro karo jalan syariate mlaku sae, hakikate nggih mlaku sae. Lek syariate mboten mlaku sae, niki biasanya dadi fitnah. Biasanya dadi fitnah. Contoh, aku ben ikhlas nek Gusti Allah, aku tak sholat, gak usah songkoan, rambutku tak semir, nganggi anting-anting misal. Terus ning masjid sok ngarep dhewe. Niki kira-kira dirembangi tiyang apa mboten? Eh? Ayo di pondoknya suami balik-balik ke pondok lakukan semiran anting-antingan. Ini jadi fitnah apa itu? Padahal hati ini ikhlas, hatinya jadi ikhlas, tapi akhirnya jadi fitnah. Mulai itu, padahal sholat ini sah-sah mawon, cuma ini jadi fitnah. Mulai itu, sampean itu saya sudah dari santri itu sare hati yang kudu sae, toto dohiri sae, toto batin yang kudu sae. Lek pun melampah dohiri sae, api ini dilatih muka-muka karena Gusti Allah. Nah, niki makalah yang selanjutnya, loh waktunya habis ternyata. Niki makalah dari hukamah atau ahli hikmah atau nanti kan Mbah Nawawi, para dokter-dokter hati. Wahum awliya. Man tawahama anna lahu waliyan awla minallah qallas ma'rifatuhu billah. Wallahu a'lam bissawab. Sebenarnya telah ini berarti ngaji ini lebih dari 30 menit. Monggo kita tutup kami walasan hamdalah sarang-sarang alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebih kena kami pangapunten matur suwun jazakumullah billahi taufiq wal hidayah wa alaikum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayya. Allahumma inni astaghfiruka ma lam tani wa atubu ilayya. Rabbi fa'afana bi barakatihi.